sudut dan segala bagian di sesuatu tersebut. Itulah disebut nasihat. Walaupun di dalam bahasa Indonesia nasihat itu selalu identik kita gunakan untuk suatu wejangan yang berasal dari seseorang kepada orang lain. Dan itu bagian salah satu bentuk nasihat di dalam definisi umum bahasa Arab. Sebab dia menasihati saudaranya, artinya dia tuluskan untuk saudaranya suatu hal yang baik, yang bermanfaat bagi saudaranya. Menjadi kebaikan untuk saudaranya. Itulah nasihat namanya. Tapi saya ingin selalu di benak kita kata nasihat itu dengan makna syar'inya. Makna lebih umumnya. Dengan makna lebih umum ini akan mudah kita pahami kelanjutan dari hadis. Jadi ketika Nabi berkata ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kila liman, nasihat untuk siapa? Wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Lima disebut. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk kaum mukminin secara umum. Nah, kalau kita artikan nasihat dalam bahasa Indonesia, enggak cocok di sini penggunaannya. Iya. Tapi kalau kita artikan nasihat dengan definisi yang saya berikan tadi, mudah kita memahami apa nasihat kepada Allah. Artinya seorang menuluskan segala kemampuannya untuk menunaikan ibadah Rabbnya, menegakkan hak-hak Allah terhadap dirinya. Dia tuluskan ibadahnya hanya untuk Allah, itu nasihat. Dia laksanakan segala perintahnya, dia tinggalkan segala larangannya, dia berusaha beribadah kepada Rabbnya dengan sesempurna mungkin. Dia munculkan dari segala bentuk ibadah, apakah itu berupa keikhlasan, kecintaan, rasa takut, harapan, khusyuk, ridha, dan selainnya dari ibadah-ibadah. Dia tuluskan. Maka ini bentuk dari apa? Nasihat. Dan yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Iya. Ini makna seorang telah menegakkan nasihat untuk kitab Allah. Bagaimana bentuknya? Yaitu dengan ia menghormati Al-Quran, mengagungkannya, membesarkannya. Dia pelajari, dia baca Al-Quran tersebut. Dia tadabburi akan makna-makna dan kandungannya. Dia amalkan di dalam kehidupannya. Iya. Ini semuanya masuk di dalam nasihat terhadap kitab Allah. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya. Dia taat kepada Nabi pada segala perintahnya. Dia tinggalkan segala yang beliau larang. Dia benarkan dari segala berita Nabi, dia percayai. Dia melakukan agama itu semua dibangun di atas syariatnya, di atas tuntunannya. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ini dari bentuk-bentuk nasihat. Dia bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bela agamanya. Dia tinggikan syariatnya. Dia cintai dari umatnya. Dia cintai orang-orang yang bertugas seperti tugasnya. Dan seterusnya dari mana? Nasihat kepada Rasulnya. Kemudian yang keempat, nasihat untuk para imam kaum muslimin, yaitu dengan taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, membantu mereka di dalam ketaatan, menegur dengan cara yang baik kalau ada kekeliruan, iya, dibela kehormatannya, didoakan supaya mendapat taufik. Ini semuanya dari bentuk nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Ketulusan. Dan yang kelima, kepada kaum muslimin secara umum. Dia cinta kepada kaum muslimin secara umum. Dia tunaikan hak-hak mereka. Kalau ada yang sakit dikunjungi, ada yang meninggal diikuti jenazahnya, dia memberi salam dijawab salamnya, dia mengundang dijawab undangannya. Iya. Dan seterusnya dari hak-hak antara sesama kaum muslimin. Dan banyak lagi ya penjabaran. Dan ini hadis termasuk hadis yang sangat agung. Bisa dipahami dari sini bagaimana Nabi menjadikan agama itu seluruhnya pada nasihat. Karena memang cakupannya mencakup seluruh dari agama tersebut. Maka terkait dengan Al-Quranul Karim ini, kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaknya memiliki perhatian yang besar. Dan memang ini tema adalah tema pelengkap untuk pembelajaran di masjid kita ini. Di mana sebelumnya sudah disampaikan oleh sebagian ustadz kita tema pembahasan fikih puasa, supaya seorang sebelum masuk Ramadan sudah mengerti tata cara berpuasa yang benar. Dan salah satu kegiatan terbesar di bulan Ramadan itu berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di ayat-ayat yang menerangkan tentang syariat puasa. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinat, dan kejelasan-kejelasan yang mengandung petunjuk dan pembeda, furqan. Jadi disebut Al-Quranul Karim di sela-sela pembahasan puasa karena ini memang punya keterkaitan yang sangat erat dengan bulan Ramadan. Iya. Dan mungkin akan datang nanti hadith-hadith yang menjelaskan atau menerangkan bagaimana keutamaan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Dan dimaklumi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, kana ajwadan nasi bil khair. Beliau itu adalah manusia yang paling dermawan, paling cinta, ya, paling semangat giat melakukan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan yang paling baiknya keadaan beliau adalah ketika berada di bulan Ramadan. Hina yudarisuhu Jibrilu Al-Qur'an. Ketika Jibril itu iya mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada Jibril. Iya. Setiap tahunnya. Dan di kondisi itu, maka disebutkan bahwa beliau adalah ajwa dan nas, manusia yang paling dermawan, paling baik. Iya. Ajwa minar rihil mursalah. Lebih baik dan lebih dermawan daripada angin berhembus yang sangat sejuk. ketika dia di bulan Ramadan. Dan ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, diberikan untuk mereka musim-musim kebaikan, dibuatkan untuk mereka waktu-waktu tertentu di mana ibadah lebih dianjurkan di situ. Iya. Dan ini anugerah dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Di mana di musim-musim kebaikan ini dianjurkan dari berbagai amalan salih. Di antaranya adalah terkait dengan Al-Qur'anul Karim, dalam membacanya, tadabbur terhadap kandungannya, dan di dalam mengamalkannya. Ini dalam mengamalkannya. Dikatakan di sini, baik, dan di tema pertemuan kita di acara kali ini, ini insyaallah taala akan berlangsung dalam 8 sesi pertemuan. Kita akan mengkaji kitab Fadailul Quran. Kitab tentang fadilah-fadilah Al-Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran yang bersumber dari Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya, saya pilih dari Sahih Al-Bukhari sebab buku ini adalah buku yang diterima oleh umat Islam dan disepakati akan kesahihannya, keabsahan riwayat-riwayatnya. Maka akan lebih mudah insyaallah ta'ala di dalam pembahasannya. Selain daripada itu, ya, buku-buku yang menerangkan tentang hadith-hadith di Kitabul Fadail ini, di Sahih Al-Bukhari secara umum itu banyak. Maka insyaallah ta'ala akan lebih mudah untuk kita mengkaji dari manfaat uraian Imam Al-Bukhari di sini. Ya, kita harapkan bahwa dari pembahasan Kitabul Fadail ini, kitab tentang fadilah keutamaan Al-Quran, kita bisa memetik sudut-sudut keutamaan Al-Quran, keindahan-keindahan dari Al-Quran itu, serta keagungan dari Al-Quran. Yang kalau seluruh hal tersebut terang benderang di dalam hati, selalu menjadi kecintaan di dalam dada, maka akan membuat kehidupan seorang hamba menjadi kehidupan yang paling bahagia dan paling baiknya. Karena kapan Al-Quranul Karim terang benderang di dalam dadanya, menjadi kecintaannya, maka sungguh telah dikumpulkan untuknya kebaikan dunia dan akhirat. Terdapat pada dirinya dari berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya. Pembahasan tentang fadailul Quran ini kadang ditemukan di buku-buku para ulama seperti di Sahih Al-Bukhari ini. Sahih Al-Bukhari itu bukan buku khusus membahas fadailul Quran, dia membahas agama seluruhnya. Tapi salah satu sudut pembahasannya adalah apa? Keutamaan dari Al-Quran. Iya. Keutamaan dari Al-Quran. Dan ini ada buku-buku yang seperti ini memang ditulis oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Jadi ada Sahih Al-Bukhari yang kita sekarang lagi baca ini, juga ada Sunan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan di dalam Sunan An-Nasa'i juga, di khusus maksud saya Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Ya. Di dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra itu ada pembahasan khusus Fadailul Quran. Demikian pula di Sunan At-Tirmidzi ada kitab Fadailul Quran. Iya. Dan ada buku-buku tersendiri memang ditulis oleh ulama hanya pembahasan keutamaan Quran saja. keutamaan Quran secara umum, seperti buku Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, judulnya Fadailul Quran, dua jilid, dicetak dua jilid. Iya. Ada buku juga karya Abdul Rais. Ada buku yang ditulis oleh Abu Fadl Ar-Razi, sebagaimana ada buku yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan ada buku-buku yang lainnya. Ini keutamaan Al-Qur'an secara umum. Dan kadang sebagian ulama menulis sebagian buku untuk surah tertentu. Misalnya keutamaan surah Al-Ikhlas. Itu ada buku tersendiri ditulis. Atau keutamaan surah Al-Fatihah. Ini semuanya diantara buku-buku yang merupakan sumber pembahasan. Iya. Ya, seorang kalau mau lengkap cara memahami, ya, begitu dia mau masuk di dalam sebuah pembahasan, dia mengerti dulu perpustakaan dalam pembahasan itu di mana saja, agar supaya wawasannya lengkap di dalam membahas, ya, dan di dalam mengkaji. Baik, kita akan baca buku ini karena mulai membaca dari hadith-hadithnya, karena ini mengandung banyak riwayat, ya. Dan itu indahnya seorang baca buku-buku hadith. Ya, selain dari pembahasan inti yang ingin dicapai dari keutamaan Al-Quran, kita juga bisa memetik dari manfaat-manfaat faedah yang lainnya. Iya. Tapi saya hanya membahas ringkas di pertemuan ini. Saya tidak terlalu banyak nanti menguraikan tentang rawi-rawi hadith, biografi rawi dan sebagainya. Kecuali kalau ada kondisi tertentu mungkin yang ada kaitannya dengan pembahasan, mungkin saya akan singgung. Tapi secara umum kita akan bahas dengan sederhana. Baik. Kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap kitab di dalam pembahasan Sahih Bukhari ini, itu selalu beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di pembahasan pertama di Sahih Bukhari tentang bagaimana wahyu turun, itu beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk pembahasan Kitabul Iman, sebelumnya beliau mulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk Kitabul Ilm, tentang ilmu, beliau mulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu masuk pembahasan wudu, tahara, beliau mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk di sini juga Kitab Fadhail Quran, beliau mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Mencontoh Al-Quran yang pertama. Al-Quran begitu kan? Surah Al-Fatihah dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah sama, Surah Al-Imran sama. Demikian seluruh surah Al-Quran kecuali surah apa? Surah At-Taubah. Ya, silakan buka surah At-Taubah ya, surah yang ke-9. Itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya di depannya. Kenapa? Karena sebagian ulama ada yang menganggap ini kuat hubungannya dengan surah sebelumnya, dalam arti yang bersambung dengan surah sebelumnya. Iya. Baik. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan beliau, ketika menulis surat, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di perjanjian Hudaybiyah, beliau perintah Ali bin Abi Thalib, juru tulisnya, supaya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau menulis surat ke Hirakal, rajanya Romawi, beliau mulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dicontoh oleh Imam Al-Bukhari. Iya. Dan memang paling indah hidup itu kalau seorang selalu mencontoh Al-Quran dan mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada ruginya. Selalu di atas pahala, di atas kebaikan, dia laksanakan kewajibannya sebagai seorang mukmin dan mukminah, dan dia pasti memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Iya. Karena itu seorang semangat di atas sunnah, cinta di atas tuntunan Nabi, itu adalah inti dari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu safinatu nur. Sunnah itu bagikan perahunya Nabi Nuh. Ya, dibahasakan perahu Nabi siapa? Nabi Nuh. Bagaimana perahu Nabi Nuh itu? Ya. Semua memaklumi ya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang seluruh dari kaum Nabi Nuh dibinasakan, ditenggelamkan, kecuali mereka yang naik di atas perahu yang beriman bersama Nabi Nuh. Maka Imam Malik memperumpamakan sunnah seperti itu, seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya, dia selamat. Dia di atas sunnah, dia selamat. Dia keluar dari sunnah, maka dia akan tenggelam. Dia kan tenggelam. Iya. Dan inilah yang dijalani oleh para as-salaf, dari para sahabat yang mulia, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya dari para ulama. Iya. Jadi ini kenapa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau berkata, kitab Fadailul Quran, kitab tentang fadail, keutamaan, keutamaan Al-Quran. Fadail jama' dari fadilah. Jama' dari apa? Fadilah. Bukan jama' dari fadl. Fadilah itu mana yang mengandung keutamaan, kelebihan. Iya. Derajat yang lebih di atas yang lainnya. Itu keutamaan. Fadail. Ini Al-Bukhari rahimahullah menguraikan sisi-sisi keutamaan Al-Quran dari berbagai sisi. Ini pembahasan yang indah ya, dicermati. Supaya seorang itu dengan melihat pembahasan-pembahasan beliau ini, bagaimana beliau menguraikan sudut-sudut keutamaan Al-Quran itu, maka akan tampak sekali keagungan Al-Quran yang membuat seorang itu sangat cinta kepada Al-Quran. Cinta di dalam mengkajinya, membahasnya, membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Iya. Maka ini pembahasan harusnya tidak diluputkan. Sebagian dari pembahasan terkait dengan Al-Quran ada yang sifatnya wajib ain. Wajib atas setiap orang mempelajarinya. Kenapa? Sebab terkait dengan kewajibannya. Iya. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, tidak ada yang bisa terlepas dari Al-Quran. Pasti ada sudut tertentu kewajiban, kita terikat dengan Al-Quran. Iya. Karena itulah, dari hal yang indah, seorang mempelajari dari kandungan-kandungan dan keutamaan di dalam Al-Quran ini. Beliau di sini menyebutkan sejumlah pembahasan. Iya. Jadi kalau dilihat pada kitab Fadailul Quran ini, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan, coba saya hitung jumlah bab yang beliau sebutkan di sini. Beliau menyebutkan 37 bab. Iya. 37 bab. Dan jumlah hadis yang beliau sebutkan lebih dari atau hampir sekitar 100 hadis. Jadi lumayan banyak ya yang kita akan kaji. Iya. Dan ini sudut-sudut 37 bab ini, masya Allah ini sudah bekal yang luar biasa. Kalau dipahami dengan baik, akan menghiasi dari hati seorang hamba, mengagungkan dan membesarkan Al-Quranul Karim. Di bab yang pertama, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bisa dilihat di buku panduan, semuanya punya ya. Kalau misalnya ada kesalahan atau perbedaan bacaan, itu karena memang riwayat-riwayat Al-Bukhari banyak riwayat. Ya, dan cetakan yang dipakai juga, kadang ada perbedaan. Itu dicetakan yang dipakai adalah, yang dipegang oleh seluruh hadirin, adalah matan dari Sahih Al-Bukhari, sedangkan saya pegang di sini Fathul Bari bersama dengan syarah dan penjelasan Sahih Al-Bukhari. Di bab yang pertama dikatakan oleh beliau, babu kaifa nazala al-wahyu wa awwalu ma nazal. Iya. Kata beliau rahimahullah, bab bagaimana turunnya wahyu itu. Bagaimana turunnya wahyu tersebut. Dan apa yang paling pertama turun. Apa yang paling pertama turun dari wahyu tersebut. Iya. Di dalam bab ini, beliau rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang bagaimana kaifiat turun wahyu itu. Dan di dalam uraian bagaimana turunnya wahyu tersebut, itu terdapat sisi keutamaan Al-Quran. Iya. Supaya seorang memahami dari keagungannya. Misalnya Al-Quran, ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak diturunkan sekaligus. Tapi diturunkan secara apa? Beransur. Iya. Secara bertahap. Dan ini semuanya memiliki hikmah. Dan kita akan terangkan nanti apa faedahnya. Dari mana sisi keutamanya akan diuraikan nanti. Dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Iya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Muhaiminu Al-Amin, Al-Quranu Aminun ala kulli kitabin qablahu. Iya. Ibnu Abbas menafsirkan Al-Muhaimin. Dan Al-Muhaimin itu salah satu dari Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Muhaimin. Dan nama Al-Muhaimin ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai Al-Amin. Iya. Yang sangat dipercaya, yang maha dipercaya. Walaupun asal kata Al-Muhaimin dari sisi bahasa, itu ada beberapa pendapat di kalangan ahli bahasa. Dan ini yang mewarnai penafsiran para ulama tentang nama Al-Muhaimin ini. Di antara ulama yang mengatakan Al-Muhaimin itu artinya Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Dari mengatakan Al-Muhaimin seperti tafsir Ibnu Abbas, Al-Amin, yang maha dipercaya dan maha memberi keamanan. Iya. Sebab ada yang mengatakan asalnya Al-Mu'min, tapi hamzanya dirubah menjadi waw, kemudian diringankan, jadilah Muhaimin. Iya. Dari mengatakan Muhaimin itu artinya yang mengawasi, selalu memelihara, menjaga. Nah, dari mengatakan bahwa al-muhaimin itu artinya yang membenarkan, yang membenarkan. Jadi ini beberapa makna dari nama al-muhaimin, yaitu nama Allah. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Ya. Inilah yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ketiga, Ibn Abbas berkata pada kelanjutan athar tadi, kata beliau, Al-Quranu aminun ala kulli kitabin qablahu. Al-Quran itu adalah kepercayaan terhadap setiap kitab sebelumnya. Iya. Jadi beliau tafsirkan dulu nama al-muhaimin. Setelah itu beliau bawakan bahwa Al-Quran itu adalah amin, kepercayaan terhadap kitab sebelumnya. Karena dari nama Allah al-muhaimin, dan Allah sifatkan Al-Quran juga muhaimin. Penyebutan nama al-muhaimin itu di mana? Di surah apa? Di surah Al-Hasyr, ya. Iya. Al-mu'minul muhaimin. Dan Al-Quran disebut muhaimin di surah Al-Ma'idah. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima baini yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad Al-Kitab dengan kebenaran, membenarkan apa yang telah lalu dari Al-Kitab, dan sebagai muhaimin terhadapnya. Jadi Al-Quran ini muhaimin terhadap kitab-kitab sebelumnya. Muhaimin artinya dia yang mengawasi, berkuasa, dia yang telah menghapus hukum buku sebelumnya. Dipercaya di situ karena kandungan dari kitab-kitab sebelumnya itu ada di mana? Di Al-Quran. Iya. Maka dari sisi ini tampak keutamaan Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana Al-Quran ini sebagai muhaimin, sebagai kepercayaan yang memuat seluruh kitab sebelumnya. Iya. Karena itu dari keagungan dan keutamaan yang sangat besar terhadap umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan Al-Quranul Karim ini. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, beliau membawakan hadith. Kata beliau, haddathana Ubaidullahi bin Musa Al-Absi Al-Kufi. Ini beliau dari Absi, orang Absi, Kufi, dari Kufa. An Syaiban, Syaiban bin Abdurrahman. An Yahya, Yahya bin Abi Kathir. An Abi Salama, Abu Salama bin Abdurrahman. Annahu qala. Nama-nama rawi saya sebutkan cepat saya. Saya enggak berhenti menerangkan. Iya. Tapi dari kebiasaan, saya kalau lewat nama rawi, saya akan sebutkan nama ayahnya atau nama kakeknya atau nisbatnya kalau saya bisa menghadirkannya. Iya. Qala, beliau berkata, akhbaratni Aisyatu wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepada Abu Salamah. Jadi ini hadis dari dua orang sahabat. Qala, labitha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinin ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 سنين. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bermukim di Mekah 10 tahun Al-Qur'an turun padanya. Demikian pula di Madinah 10 tahun. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an turun kepada Nabi di Mekah 10 tahun dan di Madinah berapa? 10 tahun. Baik, kira-kira ada masalah atau tidak di sini? Hah? Ada masalah atau tidak? Nah, bagi antum ada masalah atau tidak ini? 10 tahun. Ya, sebab yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Dan itu ada di riwayat yang lain. Jelas ya, karena Nabi umurnya 63 tahun. Syah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau diutus menjadi seorang nabi di umur berapa? 40 tahun. Dan beliau disepakati di Madinah 10 tahun. Berarti di Mekkah berapa tahun? 13 tahun. Kalau begitu, kayak ada masalah. Di dalam hadis ini disebut di Mekkah berapa? 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Ya, jawabannya mudah. Ya, orang Arab itu, kalau bilangan ada pecahannya, 10, 20, 30, nah itu kan genap pas-pasnya. Kalau lebih, itu pecahan namanya. Kalau ada pecahannya, kadang pecahan dia buang. Jadi hasilnya 13, cuma dibuang saja, dibilang 10. Untuk memudahkan. Itu kadang orang Arab seperti itu. Jelas ya? Jadi jangan dipertentangkan antara riwayat ini dan riwayat yang lainnya. Sebab memang itu salah satu uslub dari uslubnya orang-orang Arab. Baik. Dan sisi keutamaan Al-Quran di sini, ini penjelasan tentang bagaimana Al-Quran itu tidak turun sekaligus. Dia dalam jangka waktu 20 tahun berdasarkan konteks riwayat. Kalau berdasarkan riwayat yang lain, dalam jangka 23 tahun Al-Quran itu turun. Tidak sekaligus. Iya. Dan ini memiliki sisi keutamaan. Memiliki sisi keutamaan yang banyak. Iya. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan orang-orang kafir, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila al-Qur'an laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahida. Dan berkatalah orang-orang kafir, andai kata Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus turun. Ya. Perhatikan, ini orang-orang kafir mengkritik, kenapa Al-Qur'an diturunkan beransur? Tidak sekaligus. Turunkan sekaligus supaya kami beriman. Iya. Nah itu selalu ya orang-orang kafir seperti itu. Dikasih tuntunan, enggak. Bawakan begini, kami beriman. Iya. Padahal kalau turun pun Al-Quran dibawa oleh malaikat ke mereka, tidak pula mereka beriman. Iya. Tidak pula mereka beriman. Baik. Jadi mereka berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah menjawabnya, kadalika linuthabbita bihi fuadak. Demikianlah, kami turunkan Al-Quran itu terpisah-pisah, secara beransur, tidak sekaligus, agar supaya kami mengokohkan hatimu. Menguatkan apa? Hatimu. Ini luar biasa. Dan ini sisi keutamaan Al-Quran. Ketika turun Al-Quran ini secara beransur, maka itu lebih menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan diturunkannya sekaligus, diturunkannya secara beransur, ini akan menyebabkan Al-Quran itu lebih mudah untuk dihafal. Dia kokoh di dalam hati itu, artinya apa? Gampang dia hafal, dia sudah hafal, dia sudah pahami. Bisa dia terapkan. Itu kokoh di dalam hatinya. Iya. Maka demikianlah Al-Quran ini turun secara beransur. Supaya mudah untuk dihafal. Al-Quran seluruhnya mudah dihafal. Dalam bentuk turunnya seperti ini. Ini luar biasa memberikan keteguhan hati terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth." Dan Quran itu kami turunkan dengan berpisah-pisah, tidak sekaligus, secara beransur diturunkan. Supaya engkau membaca Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad dengan perlahan. Ini sisi keindahan lain. Turun ayat, maka ini yang dibacakan oleh Nabi, diterangkan kepada para sahabatnya. Iya. Sebab ilmu itu, kalau dia masuk sedikit demi sedikit, akan lebih indah daripada dia apa? Datang sekaligus. Iya. Sebab kalau datang sekaligus, mungkin tempat menampungnya tidak bisa langsung menampung seluruhnya. Iya. Tapi kalau datang sedikit-sedikit, maka dia bisa persiapan untuk menampung yang lainnya. Akan lebih memudahkannya. Maka ini dari salah satu hikmahnya. Iya. Dari salah satu hikmah. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara terpisah-pisah. Terdapat keutamaan untuk umat Islam dari sisi itu. Iya. Kemudian diturunkan Al-Quran ini secara terpisah-pisah. Tidak sekaligus. Iya. Dari hikmahnya, terdapat dari kemuliaan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Iya. Jadi ketika ada kejadian tertentu, turun ayat menegur. Mencocoki keadaan dan kondisinya sehingga itu lebih mengena kepada para sahabat. Iya. Lebih tertanam di dalam jiwa mereka. Lebih tertanam di dalam jiwa mereka. Dan itu luar biasa. Makna keimanan. Kita saja di kehidupan dunia ini. Kadang seorang ada masalah begitu ya. Dia ada masalah di dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia buka Al-Quran. Ya. Ketika dia buka. Di ayat yang dia buka. Langsung dia baca. Sebuah ayat. Yang itu mengobati masalah dia. Kira-kira bagaimana ayat itu di dalam hatinya. Oh, dia perhatikan, luar biasa ayat ini. Allah memberi petunjuk kepada saya. Saya bisa langsung ketemu ayat ini. Mengobati masalah saya. Mengobati masalah saya. Bagaimana pula dengan keadaan para sahabat? Iya. Mereka di kondisi tertentu, turun Al-Quran mengajari mereka. Kadang mereka keliru pada suatu, turun Al-Quran menegur mereka. Iya. Sehingga menjadi pembelajaran yang sangat mendalam. Ini dari hikmah kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Kalau diturunkan sekaligus, luput dari hikmah-hikmah ini. Iya. Demikian pula Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Karena itulah, tidak turun sekaligus. Karena dia dengan 7 huruf. Dan kita akan bahas nanti ya, mana 7 huruf. Iya. Kemudian diantara hikmah kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ayat yang dia kehendaki dan menghapus apa yang dia kehendaki. Dan ini di pembahasan an-nasikh wal mansukh. Ada ayat yang tetap hukumnya, ada ayat yang dihapus dari sisi hukum maupun bacaannya. Iya. Baik. Kemudian dalam hadis yang kedua, kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي beliau berkata saya mendengar ayahku سليمان أن أبي عثمان أبو عثمان namanya عبد الرحمن بن مول النهدي bisa dibaca عبد الرحمن بن مول بن مل بن ميل tidak apa-apa 3 bacaan قال beliau berkata أنبئتُ ya diberitahukan kepadaku. Umbi itu. Ini Abu Uthman An-Nahdi bukan sahabat. Berarti dia tidak berjumpa dengan Nabi. Beliau ini seorang tabi'i. Apa definisi tabi'i itu? Hah? Tabi'i itu murid dari siapa? Sahabat. Nah. Abu Uthman An-Nahdi ini dia hidup di masa Nabi. Tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Makanya dia tidak dihitung apa? Sahabat. Karena sahabat disyaratkan harus pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, orang yang seperti ini keadaannya, itu tabi'i namanya. Tabi'i di nomor 1. Ada istilah khususnya, disebut dengan nama muhadram. Disebut dengan nama apa? muhadharab. Tapi ya hidup di masa Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Utsman tidak berjumpa dengan Nabi. Dari mana dia tahu berita ini? Akan disebut nanti di akhir hadis. Dari mana dia mendengarkannya? Kata beliau, umbi'tu anna Jibril atan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa indahu Ummu Salamah. Faja'ala yatahaddats. Kata beliau, diberitahu kepadaku bahwa Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Ummu Salamah. Iya. Radiyallahu anha, istrinya Ummul Mukminin. Salah seorang dari ibu kita kaum mukminin. Faja'ala yatahaddats, maka Nabi pun berbicara. Iya. Nabi pun berbicara. Maksudnya beliau berbicara kepada siapa? Kepada Jibril. Iya. Jadi sini ingin digambarkan bagaimana turunnya wahyu itu. Kadang wahyu turun dan Nabi di sekitar orang, ada orang di sekitarnya. Bahkan kadang wahyu itu turun, beliau di tengah para sahabatnya. Tapi sahabat tidak melihat Jibril. Iya. Tidak melihat Jibril. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, "Man hadha?" Siapakah ini? Iya. Jadi pertanyaan Nabi, siapakah ini? Itu bukan artinya beliau enggak tahu berbicara dengan siapa. Iya. Tapi beliau ingin menguji istrinya, dia ini sekarang lagi paham enggak bahwa beliau sedang berbicara dengan malaikat, dengan Jibril. Ya beliau tanya, siapakah ini? Maka Ummu Salamah menjawab, qalat hadza Dihyah. Ini Dihyah, ini salah seorang sahabat. Falamma qama, begitu Nabi berdiri, qalat wallahi ma hasibtuhu illa iya. Kata Ummu Salamah, demi Allah, iya, saya tidak menyangka Nabi itu berbicara kecuali pada Dihyah. Itu yang dia sangka. Tapi ternyata sangkaannya keliru. Kenapa keliru? Kata beliau, hatta sami'tu khutbatan Nabi yukhbiru khabara Jibril. Sampai saya mendengar khutbah Nabi SAW, beliau memberitakan tentang berita datangnya Jibril. Jadi baru dia tahu rupanya Jibril. Ya, maka terdapat di sini bahwa malaikat itu kadang datang dengan berwujud manusia. Dilihat oleh sebagian orang, tapi bukan dengan wujud aslinya, dengan wujud manusia. Musalamah seakan-akan melihat seperti wujud Dihyah, Dihyah al-Kalbi. Ini salah seorang sahabat ya. Dan di hadis tentang kedatangan Jibril, hadis Umar bin Khattab yang masyhur itu yang panjang, hadis kedua di Arba'in Nawawiyah, Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki, sangat hitam rambutnya, putih bajunya, tidak terlihat tanda-tanda dia melakukan perjalanan. Jadi malaikat itu bisa datang berwujud manusia, berbentuk-bentuk. Dan Allah berikan kemampuan malaikat untuk itu. Diberi kemampuan. Dan ini dari hal yang hendaknya kita masukkan dalam rangkaian keimanan kepada para malaikat. Iya. Aw kama qala. Qala abi, berkata ayahku, yaitu Mansur, Sulaiman. Kultu li abi Uthman, mimman sami'ta hadha. Jadi Mu'tamir atau Sulaiman bertanya kepada Abu Utsman An-Nahdi, dari siapa kamu dengar? Kan dia katakan tadi diberitakan. Dari siapa kamu dengar? Qala min Usama bin Zaid. Maka Abu Utsman berkata, saya dengar dari Usama bin Zaid. Nah, di sini dia sebutkan perantaranya, yaitu seorang sahabat. Berarti ini sanad bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka di dalam hadis ini terdapat bagaimana turunnya wahyu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu. Ya, dan terdapat bagaimana dari kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara kepada istri-istrinya, berbicara kepada keluarganya pada sebagian hal yang dia alami. Dan itu bentuk dari muasyarah yang baik terhadap keluarga. Dan terdapat menguji dari kepahaman seseorang agar supaya dia teringat akan sebuah masalah. Jadi sengaja ditanya oleh Nabi supaya dia teringat. Ya. Dan ternyata Nabi begitu khutbah baru tampak bahwa sebenarnya yang dilihat itu bukanlah dihya, tapi itu adalah Jibril yang datang dalam berwujud manusia. Dan terdapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat segera menyampaikan dari wahyu yang sampai. Itu sampai wahyu disampaikan. Iya. Dan beliau adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlambat beliau sampaikan. Jangankan wahyu. Iya. Harta dititip oleh orang saja di rumah beliau. Ya. Itu beliau sangat perhatian dan amanah. Sampai suatu hari beliau sholat asar, selepas sholat langsung beliau berdiri masuk ke rumahnya kayak orang terburu-buru, dan sholatnya pun diringkas. Ternyata beliau masuk mengambil suatu dari harta yang dititip ke beliau untuk dibagi. Iya. Dan beliau tidak suka hal tersebut berlama-lama di sisinya. Bagaimana pula dengan wahyu? Bagaimana pula dengan wahyu? Maka ini kita ambil bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan tugasnya, menjalankan amanahnya. Dan harusnya itu yang dicontoh oleh umat ini dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Selesai dari hadis ini ya. Hadis berikutnya insyaallah taala kita sambung nanti di sesi kedua setelah sholat maghrib. Terus sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.